ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بارك الله فيكم إخوانا أحباب أعزكم الله. Kita lanjutkan kajian rutin kita dari kitab syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, dan kita di halaman 147 tentang Allah itu mempunyai sifat al-kalam. Allah mempunyai sifat berbicara. لأن الإمساك عن الكلام سكوت لكن لا نجزم بأن هناك سكوتا مطلقا لأن الحوادث دائمة مستمرة في كل لحظة وكل أمر يحدث فإنما يقول له كن. Afan, ini harusnya 145. Natasha. Nah, di sini 46. Jadi wa qulna bima syaa, yakni al-mutakallam bihi in syaa takallam bi amrin kauni mithla qawlihi ta'ala lis samawati wal ardi i'tina i'tiya taw'an wa karha. Ya. Aw kalamun bi amrin syar'iyyin mislu kalamillahi ta'ala li rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi salawati fa inna Allah ta'ala farada alaihi 50 salatan bi kalamihi. Nah, di sini kata-kata qauluna, perkataan kita, bima syaa, dengan apa yang Allah kehendaki, yakni al-mutakallam bihi, yaitu apa yang digunakan untuk berbicara dengannya. In syaa takallama bi amrin kauniyin, kalau Allah berkehendak, Allah akan berbicara tentang dengan urusan, dengan perkara kauni. Kauni maksudnya di sini adalah universal, Mas. Sifatnya umum. Makanya dalam istilah-istilah kauni dan syar'i ini pertama kali diisbatkan kepada Syekhul Islam Taimiyah. Ada iradah kauniyah dan iradah syar'iyah. Arti kauni dan syar'i itu artinya kauni sifatnya universal, berlaku untuk apa saja yang Allah cintai dan Allah apa saja yang Allah benci. Berlaku untuk orang kafir, berlaku juga untuk muslim. Kalau kauni tadi universal, sekarang syar'i itu maknanya adalah apa? Syar'i itu yang dicintai Allah Azza wa Jalla, diperuntukkan kepada kaum muslimin. Itu kauni apa syar'i? Syar'i. Yani takallam bi amrin kauni, Allah Azza wa Jalla berbicara tentang perkara yang universal. Misla qawlihi, sebagaimana firman Allah Ta'ala di surat Fussilat ayat 11, dan begitu juga di ayat At-Taubah ayat 53, di surat Ar-Ra'd ayat 15, Al-Imran ayat 83 juga disebutkan tau'a wa karha. Di sini sebutannya di surat Fussilat ayat 11 ini, ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها للأرض ائتنا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. Kemudian dia menuju kepada pencipta langit dan langit itu masih merupakan asap. Samai wa hiya dukhan. Faqala lahu, lalu Allah Ta'ala berkata kepadanya dan kepada bumi, ya, i'tiya, datanglah kalian berdua, Ya, tau'a wa karha, menurut perintahku dengan suka hati atau terpaksa. Qalata ataina ta'in. Keduanya menjawab, kami datang dengan suka hati. Ini di surat Fusilat ayat 11. Ya, i'tiya tau'a wa karha. Au karha. Tau'a ini dengan suka hati, karha dengan tidak suka atau terpaksa. Au kalamun bi amrin syar'iyyin, atau perkataan dengan berbicara dengan perkara yang syar'i, perkara yang dicintai Allah Azza wa Jalla, yang diperuntukkan untuk kaum muslimin. Mislu kalamillahi ta'ala, seperti contoh firman Allah Ta'ala li rasulihi, kepada rasulnya Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, bi salawati, ketika mewajibkan salat. Fa inna Allah Ta'ala farada alaihi 50 salatan bi kalamihi, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla mewajibkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk yang pertama kalinya salatnya itu 50 kali dengan berbicara dengan kalamnya Allah Azza wa Jalla. Kemudian qaluna ma tasha'a ay fi ayyi waqtin sawa'un kana fil azal aw fil mustaqbal aw fil hadir aw fil hadiri fil laili aw in nahar ma tasha'a azza wa jal. Ya, qaluna, perkataan kita, ma tasha'a, kapan saja Allah berkehendak, yaitu fi ayyi waqtin, kapan saja, waktu apa saja, ya, waktu apa saja, apapun waktunya. Sawa'un kana fil azal, begitu ini juga di azal, ya, azal itu yang telah berlalu, yang sudah, awil mustaqbal, atau yang akan datang, awil fil hadir, atau yang sekarang. Bil-laili awin nahar, malamnya atau siangnya. Mata sya'a azza wa jal, kapanpun Allah menginginkan, kapanpun Allah menginginkan. Sehingga di sini mata sya'a, kapan ya Allah berkehendak, itu tidak ada ketentuan waktunya, mau malam, mau siang, kapan saja, mau yang akan datang atau yang telah lalu atau sekarang, tidak masalah. Sekarang ada mas'alatun, masalah. Kulna, nah, antum lihat setiap masalah dalam kitab antum itu kalau bisa digarisi, bagi yang punya kitab ya. Ya, dulu pernah pesan banyak. Kalau misalnya antum menginginkan nanti untuk pesan lagi, tidak masalah, insyaallah nanti anak pesan. Ada konsekuensi tadi. Kalau yang beli sendiri, tafadhol. Tapi kalau antum ngambil gratisan, maka antum harus minta kepada Allah Azza wa Jalla agar bisa istiqomah mengikuti kajian sampai akhir kitab tersebut. Kalau enggak, 5 kali pertemuan enggak datang berturut-turut, maka kembalikan kitab itu agar orang lain bisa memanfaatkan. Nanti yang pengen ya hubungin ini mas'ul ya. Kemudian mas'alatun, permasalahan. Qulna inna Allah subhanahu wa ta'ala yatakallamu ma tasha'a fahal waqtu alladhi lam yas'a lam yasa'illahu subhanahu fihi al-kalam yunsabu ilayhi fanaqulu innahu saqitun. Permasalahan, kita katakan inna Allah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala yatakallam, Allah subhanahu wa ta'ala itu berbicara, ma tasha'a, kapan saja Allah inginkan. Fahal waktu alladhi lam yasa'illahu subhanahu fil kalam, Kalau waktu yang Allah tidak berkehendak untuk berbicara itu yunsabu ilaihi, itu dinisbatkan kepadanya, fanaqulu, lalu kita katakan innahu sakitun, maka kalau Allah tidak berbicara maka Allah itu diam. Ini tentang apa? Antum harus pahami tentang uslubnya, uslub Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Kalau ada permasalahan, itu bukan permasalahan yang ditujukan kepada antum. Tapi di sini mengingatkan, Syekh ingin mengingatkan agar antum itu dibuka pikirannya. Tidak mematok pada suatu nilai tertentu saja. Tapi coba ini dipakai, ya. Akal kita itu dipakai untuk memahami kontekstual apakah kemudian bisa berlaku untuk logik, ya, berlakunya apa yang sudah difahamkan oleh Syekh itu berlaku secara logika kita juga masuk atau tidak. Maka terkadang dalam tulisan mas'alatun itu adalah berisi pertanyaan-pertanyaan. Apa? Berisi pertanyaan-pertanyaan yang mendasar, yang bisa jadi itu nantinya akan ditanyakan oleh antum maupun orang lain. Paham enggak di sini? Nah, sekarang pertanyaannya di sini adalah Allah Azza wa Jal itu berbicara kapan saja yang Allah inginkan. Ya. Kalau dalam misalnya Allah berbicara waktu malam hari di lail. Ya, fi apa? Di lail. Di lail. Nah, apakah kemudian ketika Allah Azza wa Jal berbicara ketika di malam hari, di siang harinya Allah itu sakitun, Allah itu diam, apakah boleh mengatakan seperti itu? Nah, al-jawabu, jawabnya adalah qala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sakata an asya'a rahmatan bikum fala tabhasu anha li'anna al-imsaka 'anil kalami sukutun lakin la najzim bi anna hunaka sukutan mutlaqan li anna al hawaditha daimatun mustamiratun fi kulli lahdatin. Antum lihat wa kullu amrin yahduthu fa innama yaqulu lahu kun fayakunu. Qala ta'ala idza arada shay'an ay yaqula lahu kun fayakun. Ya. Wa kullu shay'in yaqa'u fa huwa muradun lillahi fas-sukutul mutlaqu la adunnuhu yakunu binisbati lillahi azza wa jalla lakin law sha'a la fa'alahu li anna hadha min sifatil af'ali lakin yumkinu as-sukuta an shay'in muayyanin. Nah, antum lihat di sini bagaimana jawabannya. Al-jawabu, jawabnya adalah qala Nabi SAW, Nabi SAW itu bersabda wasakata an asya'a rahmatan bikum fala tabhasu anha. Allah itu mendiamkan an asya'a dari segala, dari banyak hal, sebagai rahmatan, sebagai bentuk kasih sayang bikum kepada kalian, fala tabhasu anha, maka jangan mencari-cari terhadap hal tersebut yang Allah telah diamkan. Kalau Allah diamkan jangan korek-korek tentang masalah yang gaib, tentang masalah yang kaitan as-sotis sa'ah dan yang lainnya. Ketika kita mencukupkan dengan apa yang dibawa oleh Allah Azza wa Jalla dan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam itu sudah cukup. Kalau kemudian antum itu ya kayak kemarin ada yang mengatakan fulan menemukan rahasia di balik alif lam mim. Oh boy. Sudah tahu jelas alif lam mim itu mutasyabihat, ayat-ayat mutasyabihat. Apakah antum itu menyatakan ini seolah-olah tidak ada ulama sebelum antum mengatakan tidak ada yang menyibak alif lam mim sebelumnya? Atau antum itu memang ulama yang dikatakan satu-satunya ulama yang menyendiri dengan keanehannya? Itu antum lihat bahasa-bahasa marketing dari orang-orang yang mengatakan dirinya itu ya nasallahu alaihi wasallam mendapatkan hidayah. Itu seperti itu. Ya, Ustadz Fulan telah menyingkap rahasia di balik alif lam mim. Allahu Akbar. Itu seolah-olah pembahasan itu tidak dibahas oleh asatid yang lainnya atau bahkan masyaikh yang lainnya. Hanya Ustadz Fulan itu saja. Dan ini yang membawa derita umat untuk apa menyatakan bahwasanya apa saja yang beliau katakan itu adalah kebenaran dan ini yang salah. Dan semoga Allah Azza wa Jalla menjauhkan kita dari musibah seperti itu dan juga kita doakan agar Allah Azza wa Jalla memberikan hidayah kepada beliau dan orang-orang yang ya, marketing dalam hal tontonan dan yang lainnya. Nah, sekarang li'anna al-imsaka karena menahan diri anil kalam, menahan diri dari berkata, itu sukutun, itu diam. Jadi diamnya antum itu antum tidak berbicara, menahan diri. Ana juga pengen ngomong Ustaz tadi tapi ana pakai masker. Pakai masker, jadi namanya imsak, menahan diri. Menahan diri dari perkataan. Ini namanya sukutun. Diam. Lakin la nadzimu bi anna hunaka sukutan mutlaqan. Namun kita tidak bisa memastikan bahwasanya ketika Allah tidak berbicara maka itu adalah diam mutlak. Paham atau tidak? Jadi kalau misalnya Allah berbicara, Allah berfirman ketika malam hari, bukan berarti kemudian kita memutlakkan bahwa pasti siang harinya Allah tidak berbicara, Allah diam siang harinya. Tidak boleh seperti itu. Kenapa? Li'annal hawaditha da'imatun mustamiratun. Karena kejadian, fenomena yang ada di alam semesta itu terjadi terus-menerus, Mas. Fi kulli lahdatin. Di setiap waktu. Ya. Wa kullu amrin yahdutsu, dan setiap perkara itu terjadinya pasti terjadi. Maka sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman itu kun, jadilah. Fayakunu, maka jadilah. Ketika Allah Azza wa Jalla berbicara kun, jadilah, maka sesuatu itu pasti jadi. Qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman di surat Yasin ayat 82, idza arada syai'an, apabila Allah menginginkan sesuatu, ayakula, Allah mengatakan kepadanya, kepada sesuatu itu, kun, jadilah, fayakun, maka jadilah. Paham dari sini? Maksudnya apa? Ketika tadi, malam hari, Allah Azza wa Jalla berbicara. Siang harinya Allah diam. Tapi ketika fenomena itu terus-menerus terjadi, ya, bisa jadi Allah Azza wa Jalla mengatakan kun, jadilah. Meskipun di situ waktunya adalah menurut perkiraan makhluknya, menurut perkiraan kita, kalau Allah tidak berbicara pasti diam. Tapi bisa jadi ketika siang hari tersebut Allah berbicara, kun, jadilah, maka jadilah. Paham gak sampai ini? Jadi tidak bisa memastikan, Mas Dik. Ya, tidak bisa memastikan bahwasanya kalau siang ketika Allah tidak berbicara pasti Allah diam, itu tidak seperti itu. Tapi bisa jadi ketika fenomena-fenomena alam ini terjadi terus menerus, Allah itu akan mengatakan apa? Kun, jadilah, terhadap sesuatu yang Allah keinginkan, maka pasti sesuatu itu jadi. Meskipun dalam kondisi apa? Allah diam di siang hari. Karena pemisahan kita apa? Allah berbicara ketika malam hari. Ini kalau kita melogika dengan logika yang sempit dari kita. Paham atau tidak? Dik, paham atau tidak? Ya. Nah, oleh karena itu, wa kullu syai'in yaqa'u fa huwa muradun lillah. Kalau segala sesuatu itu yang sudah terjadi, maka itulah yang diinginkan Allah. Seperti halnya sekarang, duduknya antum di sini. Duduknya antum di sini. Nah, sekarang ada ya Mas Rizwan. Duduknya antum di sini, siapa kira-kira yang menghendaki? Apakah dengan hanya ajakan Mas Ded Terus antum atau dulu ketika SMA atau pas SMP mengatakan tahun 2020 tanggal 22 Muharram, kemudian tanggal 10/9/2020 saya akan datang ke masjid Baitul Salam dengarkan kajian. Gak mungkin. Maka di situ kaitannya dengan apa? Kalau Allah berkehendak, pasti Allah berkehendak dan itu pasti terjadi. Sehingga apa saja yang terjadi itu adalah apa yang diinginkan oleh Allah Azza Jal. Bukan apa yang antum inginkan saja. Apa yang diinginkan kita, apa yang dikehendaki kita, itu semuanya di bawah kehendak Allah Azza Jal. Kita menginginkan diri kita itu sembuh dari kebodohan. Tapi belum tentu ketika Allah itu belum mengabulkannya, belum memudahkannya, maka kita masih berkutat dengan kebodohan kita, masih berkutat dengan maksiatnya kita. Tapi ketika Allah Azza Jal memudahkan itu semuanya, pasti Allah mudahkan. Ya. Sehingga apa yang antum dapatkan sekarang ini adalah yang terbaik. Fasukutul mutlaku la adunnuhu yakunu binisbati lillahi azza wajal. Maka diam yang benar-benar diam secara mutlak, aku tidak mengira bahwasanya, ya, aku menyangka bahwa ini binisbati lillahi, ya, ini terjadinya dengan Allah azza wajal, tidak seperti itu. Tidak sebagaimana sangkaan orang, maksudnya Syekh mengatakan seperti itu. Jadi kalau misalnya tadi Allah berbicara malam hari, bukan berarti kemudian siang hari itu Allah diam saja, tidak berbicara. Antum tidak bisa memastikan yang seperti itu. Paham sampai enggak? Nah, lakin lau syaa la fa'ala, kalau Allah berkehendak pasti Allah lakukan. Li'anna hadza min sifatil af'al, karena yang demikian ini termasuk sifat-sifat perbuatan Allah azza wajalla. Sifatul af'al, sifat-sifat perbuatan Allah azza wajalla. Lakin yumkinus sukut, ya. Namun dimungkinkan diamnya ini an syai'in muayyanin, diam terhadap sesuatu yang sudah ditentukan. Paham enggak? Jadi maksudnya sifatul af'al itu kaitannya dengan masyiatillah. Ya, yata'allaqu bi masyiatillah. Sebagaimana apa? Ridha Allah dan wajhullah. Bagaimana tadi? Ittiqa'a wajhillah. Untuk mencari wajahnya Allah. Kalau disebutkan mencari ridha Allah, maka salah. Karena wajah Allah Azza wa Jalla adalah sifat dzatiyah. Sifat yang melekat kepada Allah Azza wa Jalla, yang sifatnya abadi. Akan selama-lamanya itu adalah milik dari Allah Azza wa Jalla, tidak dimiliki yang lainnya. Sedangkan sifat fi'liyah, ya, sifat fi'liyah itu adalah ketika Allah Azza wa Jalla, ya, itu mempunyai sifat yang kapan saja Allah inginkan Allah akan lakukan, dan kapan saja Allah tidak inginkan Allah tidak akan lakukan. Berkaitan dengan apa? Masyiah, dengan kehendak. Paham sampai sini? Dan ridha Allah Azza wa Jal itu kaitannya dengan kehendak. Ridha Allah Azza wa Jal itu kaitannya dengan apa? Kehendak. Maka itu sesuatu yang beda antara sifat dzatiyah dan sifat fi'liyah. Nah, sekarang qauluna kaifa syaa, perkataan kita kaifa syaa, bagaimana Allah berkehendak, yakni annahu ala kaifiyatin yasha'uha azza wa jalla, imma bi sautin 'alin wa imma bi sautin munkhafadin. Ya. Liqauli ta'ala wa nadainahu min janibit turil aiman wa hadha bi sautin 'alin wa qarabnahu najiyya wa hadha bi sautin khafiyyin. Ya. Qauluna, ya, qauluna, perkataan kita, kaifa syaa, Kaifa syaa, bagaimana Allah berkehendak. Jadi kalau misalnya tentang bagaimananya, Allah itu berkehendak sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Annahu ala kaifiyatin yasha'uha. Allah itu berada pada kaifiyah. Kaifiyah itu tentang tata caranya. Apa tentang tata caranya? Yasha'uha, yang Allah inginkan. Azza wa jal. Imma bisautin alin, bisa jadi dengan suara yang tinggi. Wa imma bisautin munkhafadin, atau suara yang di apa? Dipelankan. Ya, yang dipelankan. Liqaulillahi ta'ala, sebagaimana firman Allah Azza wa jal. Di ya. Di surat Maryam ayat 52. Itu wanadainahu min janibit turil aimani wa qarabnahu najiyya. Dan kami telah memanggilnya dari sebelah kanan Gunung Tur, dan kami telah mendekatkannya kepada kami di waktu dia munajat kepada kami. Ya. Dan ini wa hadha bi sautin 'alin. Ini dengan suara yang tinggi. Wa qarabnahu najiyya, dan kami mendekatkan diri dengannya najiyah ketika dia bermunajat. Wahada bisautin khafiyin, itu dengan suara yang pelan, yang rendah. Wallahu azza wa jal yatakallamu bima syaa. Allah azza wa jal itu berbicara dengan apa yang Allah kehendaki. Mata syaa, kapan saja Allah kehendaki. Kaifa syaa, dengan tata cara apa saja yang Allah kehendaki. Wa kalamuhu subhanahu bi harfin wa sautin. Dan firman Allah azza wajal, kalamnya Allah azza wajal itu dengan harf dan dengan suara, saut. Hadza madhhabu ahli sunnati wal jamaah. Ini adalah madhab ahli sunnah wal jamaah. Wa qalatil mu'tazilatu, dan berkata golongan mu'tazilah. Nah, ya sekarang ada neo mu'tazilah. Ya, neo mu'tazilah tahu? Hizbut Tahrir yang sudah dibubarkan. Tapi orangnya tetap-tetap saja. Hanya berganti casing saja. Tetap keyakinannya sama. Dan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan mereka hidayah. Inna Allah Ta'ala la yusafu bil kalami. Sesungguhnya Allah itu tidak boleh disifati dengan al-kalam. Wa la yatakallamu abadan, dan Allah tidak berbicara selama-lamanya. Lakinnahu makhluqun. Karena apa? Kalam itu makhluk. Khalaqallahu azza wa jalla, Allah telah menciptakannya. Wa nasabahu ilaihi khalqan la wasfan, dan penisbatan kepadanya itu adalah makhluk, bukan sifat. Bahwa nisbatu tashrifin wa takrimin, dan ini adalah penisbatan kemuliaan dan penghormatan. Kama nasaba ilaihi naqata fi qaumi salih, sebagaimana penisbatan ontaknya, ya, ontak kepada apa, pada kaumnya Nabi Saleh. Ya, Nabi Saleh, bukan Pak Saleh, ya. Ini Nabi Saleh, qaumi salih. Ini tidak ada namanya fa alif kaf, fa soleh. Ya, kalau atau Syekh Soleh itu enggak ada juga. Naqatallahi, ontanya Allah. Ya, ontanya Allah. Naqatallahi. Kama nasaba ilaihi al-masajida, sebagaimana dinisbatkan kepada Allah Azza wa Jalla adalah masjid-masjid. Itu apa? Masajidallahi, وَمَنْ أَدْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ. Siapa yang lebih zalim dari orang-orang yang mencegah dari masjid-masjid Allah? Ya, melarang dari masjid-masjid Allah. Di surat Al-Baqarah ayat 114. وَكَمَا أَضَوْفَ إِلَيْهِ الْكَعْبَةَ. Sebagaimana diidofahkan, disandarkan tentang Ka'bah, fi qawlihi, dalam firman Allah Azza wa Jal, وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ. Dan sucikanlah baitia. Ya. Maksudnya di sini adalah Ka'bah. Bitta'ifin. Pada orang-orang yang bertawaf. Ini surat Al-Baqarah ayat 125. Wa illa falaysa hunaka kalamun huwa wasfuhu hadha madhhabul mu'tazilati. Dan tidak ada di sana kalamun. Dia itu sifat. Ya, dan huwa wasfuhu. Kalamun, dia itu adalah wasfuhu, sifatnya. Ya, pensifatannya. Hada madhabu mu'tazilah. Dan ini adalah madhabnya mu'tazilah. Jadi mu'tazilah menganggap bahwasanya kalam itu tidak ada. Yang disebut kalam di sini adalah makhluk penisbatan. Bismillah. Penisbatan tentang kepada Allah Azza wa Jal itu penisbatan tasyrif dan takrim saja. Penisbatan pemuliaan dan penghormatan saja. Tidak ada kata, kaitannya dengan itu adalah kalam, itu adalah sifat Allah. Bukan. Menurut mereka, kalam itu adalah makhluk Allah. Makanya Mu'tazilah ini salah satunya tidak mengingkari tentang apa? Al-Quran, apa? Makhluk Allah. Mereka tidak mengingkari. Karena yang benar adalah Al-Quran kalamullah. Al-Quran itu adalah kalamullah. Jadi mereka menisbatkannya seperti ini, mudahnya. Seluruh apa saja selain Khalik, maka dia makhluk. Ini orang filsafat. Seluruh apa saja yang menjadi Khalik, apa selain Khalik itu makhluk. Selain pencipta, maka dia dicipta. Nah, sekarang kita berbicara tentang bagian-bagian dari apa yang Allah lakukan. Sifatnya Allah, kalamnya Allah, apakah itu termasuk makhluknya? Jawabannya tidak. Al-Quran laisa bimakhluk, karena itu adalah perkataan Allah Azza wa Jalla. Paham atau tidak? Itu tidak diciptakan, Mas. Itu asalnya dari Allah sendiri. Itu yang membedakan antara penisbatan filsafat setiap apa saja yang bukan Khalik, maka dia makhluk. Nah, sekarang apa yang diambil dari makhluk, apa yang diambil dari Khalik, dari sifat-sifatnya, apakah dia makhluk? Bukan. Dia sifat yang berdiri sendiri. Kalamullah. Paham saya di sini? Ya, nasallahu alaihi. Nah, adzan dulu. Ya Allah. Pak Selamat, berarti adzan. Monggo. Kun. Agar. Gitu. Jadi di sini sekarang kita akan memahami tentang konsep apa yang dibawa oleh orang-orang Mu'tazilah dan apa yang dibawa oleh Asy'ariyah. Antum tahu Asy'ariyah siapa? Hah? Yang dipakai oleh orang-orang hijau di sini. Dan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan mereka hidayah. Nah, di sini antum lihat waqala Al-Asy'ariyah. Asy'ariyah bukan Abul Hasan Asy'ari. Pengikutnya. Tapi berapa banyak pengikut itu nyelenehkan diri sendiri. Sebagaimana Syafi'iyah pengikutnya Imam Syafi'i. Tapi dalam beberapa hal tidak mengikuti Imam Syafi'i. Asy'ariyah pengikutnya Abul Hasan Asy'ari. Tapi berapa banyak dari ajaran-ajaran Abul Hasan Asy'ari itu pengikutnya menyimpang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baina ahli sunnati wal mu'tazilah. Jadi kalau Mu'tazilah mengatakan apa? Kalamullah itu adalah makhluk. Dan itu adalah perbuatan Allah Azza wa Jalla. Ya. Sedangkan Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan bahwasanya kalamullah itu apa? Sifatullah. Min sifatillah, yaitu kalamullah itu adalah sifat Allah Azza wa Jalla. Paham sama sih? Bukan makhluk. Ya. Nah, Asy'ariyah, Al-Asy'ariyah, Asy'ariyah, jamaknya Asy'ariyah itu Asy'ariyah. Itu tadabdabu, bingung antara kanan dan kiri. Bingung. Tadabdabu baina ahli sunnati wal mu'tazilah. Dia di antara tengah-tengah antara ahli sunnah wal jamaah dan mu'tazilah. Inna kalamullahi ta'ala, sesungguhnya firman Allah ta'ala itu adalah huwal ma'nal qa'imu binafsihi. Itu adalah makna yang berdiri sendiri. Kalau ana tadi mengatakan sifat yang berdiri sendiri, ya, tidak mengatakan makna yang berdiri sendiri. Ya, jadi sifatnya Allah azza wajalla kalam itu berbeda dengan makna yang berdiri sendiri. Itu sifat. Paham gak sampai sini? Dan ini kalau antum leyah-leyah atau tidak fokus, maka yang seperti ini antum tidak akan paham. Ini termasuk pembicaraan yang sulit. Maka minta kepada Allah Azza wa Jalla agar dimudahkan antum memahaminya ini. Ya. Jadi innal kalam Allah ta'ala huwal ma'nal qa'imu binafsihi. Menurut Asy'ariyah, ya, menurut Asy'ariyah, bahwasanya maknanya dari kalam Allah adalah makna yang berdiri dengan dirinya sendiri. Wa ma yusma'u fa innahu makhluqun, dan apa yang didengar fa innahu makhluqun, maka dia adalah makhluk. Khalaqallahu ta'ala liyubira amma fi nafsihi au liyu'abbira amma fi nafsihi. Allah menciptakan itu untuk mengungkapkan apa yang ada pada diri Allah Azza wa Jalla. Ini menurut apa? Asy'ariyah. Nah. Jadi apa yang didengar itu makhluk. Kalau yang tidak didengar, maka itu adalah makna yang berdiri dengan dirinya sendiri. Ini moyoworo. Karena enggak ada dalilnya. Pertama enggak ada dalilnya, yang kedua siapa yang kemudian bisa menghalu seperti itu? Kalau tidak tukang halu. Karena itu kaitannya dengan ghaibiyah semuanya. Fal farqu, bedanya di sini adalah idzan bainal mu'tazilati wal asy'ariyati fil kalamillah. Perbedaan antara Mu'tazilah dan Asy'ariyah di sini tentang kalamullah adalah yang pertama. Antum catat, ini penting. Annal mu'tazilata yaquluna, sesungguhnya Mu'tazilah mereka berpendapat apa? La nansibul kalama ilaihi wasfan bal fi'lan wa khalqan. Kita tidak menisbatkan sifat al-kalam itu kepada Allah Azza wa Jalla sebagai sifat. Namun kalamullah itu sebagai fi'lan, perbuatan, wa khalqan, dan makhluk. Ana ulangi, Mu'tazilah berkata, kita tidak menisbatkan al-kalam adalah termasuk sifat dari Allah Azza wa Jalla. Namun itu adalah perbuatan Allah dan makhluknya Allah, ciptaan Allah. Yang kedua, annal asy'ariyah, bahasanya asy'ariyah, asy'ariyah, yaquluna, mereka berkata, mereka berpendapat, nansibu ilaihil kalama wasfan la bi'tibar fi i'tibari annahu syai'un masmu'un wa annahu bihurufin bal bi'tibari annahu syai'un qa'imun binafsihi wa ma yusma'u aw yuktabu fahuwa makhluqun. Ini asy'ariyah. Jadi asy'ariyah itu menyimpang karena mereka sudah masuk kepada filsafat. Ini awal dari sejarahnya menyimpangnya asy'ariyah. Ya, mereka berkata, nansibu ilaihil kalam, kita menisbatkan kepada Allah Azza wa Jalla al-kalam sebagai wasfan, sebagai sifat. Ini kalau sebagai sifat berarti sama dengan ahlu sunnah wal jamaah. Namun la bi'tibari annahu syai'un masmu'un, tapi tidak menurut sudut pandang bahwasanya al-kalam itu sesuatu yang didengar. Wa annahu bihurufin, dan ya kalam itu harus dengan huruf. Bal bi'tibari annahu syai'un qa'imun binafsihi, dan dengan sudut pandang bahwasanya al-kalam itu adalah sesuatu yang bisa berdiri dengan sendirinya. Wa ma yusma'u, dan apa yang didengar, au yuktabu, atau yang ditulis, fa huwa makhluqun, maka itu makhluk. Paham atau tidak? Enggak paham? Sah. Yo. Makanya anda tadi bilang, kalau antum enggak fokus terhadap poin ini, susah antum akan pahamnya. Maka ana ulang lagi. Annal asy'ariyah, bahwasanya asy'ariyah itu berpendapat, nansibu ilaihil kalam, kita menisbatkan al-kalam sebagai wasfan, sebagai sifat Allah Azza wa Jalla. Namun tidak dengan sudut pandang bahwa sifat itu adalah sesuatu yang bisa didengar. Kalam itu bukan sesuatu yang didengar. Wa annahu bihurufin, namun itu dengan huruf, ada kejadiannya dengan huruf tulisan. Bal bi'tibari annahu syai'un qa'imun bi nafsihi, dia sebagai wasfan apabila apa, dia bisa berdiri dengan sendirinya, itu jadi sifat. Tapi kalau apa yang didengar, apa yang ditulis, maka dia itu adalah makhluk. Paham enggak? Jadi kalau ya asy'ariyah itu mengatakan bahwasanya itu sebagai sifat, kalau itu apa? Kalau itu apa? Tidak didengar dan tidak ditulis, dia hanya berdiri sendiri, dengan maknanya bisa berdiri sendiri, maka dia wasfan. Tapi kalau bisa didengar, bisa ditulis, maka dia makhluk, itu asy'ariyah. Ya, ya wis, itu dulu dilek ya, ditahan dulu, nanti kita akan ulangi lagi pada dua pekan yang akan datang. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dua pekan yang akan datang adalah tentang kalamullah, perbedaan antara ahlu sunnah, asy'ariyah, dan mu'tazilah. Dan ini sangat esensial bagi antum yang menginginkan, kenapa saudara-saudara kita yang di partai hijau itu sering